Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang ta'addi al-fi'l wa lazumuh. Mutaaddinya fi'il dan lazimnya fi'il, fi'il yang mutaaddi dan yang lazim. Dari judul bab ini kita mengetahui bahwasanya di sini al-musannif membagi fi'il hanya kepada dua bagian, yang mutaaddi dan yang lazim. Ma makna mutaaddi? Apa al-mutaaddi? Maknanya apa? Fi'il yang apa? Sampai kepada maf'ulnya tanpa perantaraan huruf jar, atau fi'il yang dia tidak mencukupkan dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Kalau yang lazim apa? Sebaliknya, fi'il yang dia tidak bisa sampai kepada maf'ulnya kecuali apa? Dengan perantaraan huruf jar, atau fi'il yang sama sekali apa? Tidak memiliki maf'ul. Dan di sana ada yang membagi fi'il kepada tiga pembagian. Apa itu? Apa? Yang pertama tadi al-muta'addi, yang kedua al-lazim, yang ketiga apa? Ya, malaysa al-muta'addin wala lazim, atau nama lainnya apa? Wasithah. Apa contohnya? Kana dan akhwatnya. Apa lagi selain kana dan akhwatnya? Fi'il-fi'il misal apa? Syakara, nasoha, kala, wazana. Yang mana fi'il ini atau fi'il-fi'il ini apa? Dia dikatakan muta'addi, tapi di satu tempat dia apa? Sampai kepada huruf jar, dan apa? Sampai kepada maf'ulnya dengan bantuan apa? Huruf jar. Dikatakan dia lazim, ya, di sebagian penggunaan dia bisa langsung sampai kepada maf'ulnya tanpa bantuan apa? Huruf jar. Tapi masih mungkin gak ini fi'il-fi'il ini untuk dimasukkan, digolongkan kepada dua pembagian tadi? Mungkin. Bagaimana caranya supaya fi'il-fi'il ini bisa masuk ya ke dua pembagian tadi ya? Caranya yang pertama apa? Dengan ya kita memperbaiki, meluruskan makna pembagiannya. Yaitu apa? Ini maksud dengan apa? Maf'ul bih adalah bukan hanya maf'ul bisanya, tapi apa? Ya, ma'asybahahu, yang semisal maf'ul bih juga. Sehingga dengan ini masuk apa? Khabar dari kana. Ya, dia mirip ya, dengan maf'ul bih. Ya. Adapun semisal syakara, nasoha, kala, dan wazana, bagaimana ini? Jawabannya bahwasanya dia muta'addi dengan apa? Bantuan huruf jar. Ketika masuk, maka dia ala nazil khafid. Berarti masuknya kemana itu? Nazilnya. Tapi mungkin juga bisa dijawab dengan bahwasanya itu ada dua lughah ya. Ada dua lughah. Lughah yang pertama dia muta'addi secara langsung kepada maf'ul bih. Ya, berarti dia masuknya muta'addi. Lughah yang kedua dia sampai kepada apa? Maf'ulnya dengan bantuan huruf jar, maka dia masuknya ke yang lazim. Yang semisalnya juga dakhala itu. Dakhala dia muta'addi dengan sendirinya kadang. Dakhaltu al-masjidah. Tapi kadang dia muta'addi dengan huruf ala atau fi. Gitu. Ya. Alamatul fi'lil mu'adda an tasil. Ha ghairi mastarin bihi nahwu amil. A'rif, Ja'far, surah. Alamatul fi'il mu'adda an tasil. Alamatul tada. Wa huwa mudhaf. Al-fi'il mudhaf ilaih. Al-mu'adda. Na'ab lil-fi'il. Ya. An masdariyah. Masdariyah. Nasibah. Tasil. Tasil fi'il mudhari' mansubi'an. Ya. Alamatul nasbihi. Alamatul nasbihi. Fathah. Zahira ala akhirihi. Wa sukkina. لأجل الوقف وفعله وفعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت أنت ها ha khusyul lafzun maf'ulun bih wa huwa mudhaf mudhaf ghair mudhafirin ya mastarin mastarin ghair mudhaf wa ni mastarin mudhafun bihi bihi jar majrur mutaalliq bi tasil bi tasil nahwu khabar lil mubtada mahdhuf khabarun lil mubtada al mahdhuf al taqdir wa dhalika nahwu wa huwa mudhaf amil sudah betul, ya mudhaf ilaih. Apa maknanya Jafar? Ma'anil bait? Tanda bagi fi'il muta'addi. Ya. Yaitu menyambungkan pada selain master. Tanda dari fi'il yang muta'addi adalah engkau bisa menyambung. Menyambung ha, ya. Yang kembalinya kepada saya masdar dengannya. Contoh amila. Amila ini contoh yang muta'addi itu lazim. Ya, muta'addi. Ya. Al-khayra misalnya amiltuhu atau al-khayru amiltuhu. Ya. Itu diantara tanda dari fi'il apa? Muta'addi. Masih ada enggak tanda yang lain, Mar? Ya, apa itu tanda yang lain dari apa? Fi'il muta'addi. Ya, an-nisab minhu ismu maf'ulin. Tam. Bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Ma makna tamamih? Mustaghnin fi ta'diyatil ma'na 'anil jari wal majrur. Dalam menunaikan maknanya dia tidak butuh pelengkap berupa al-jar wal majrur. Contohnya apa? Kita lihat daraba Zaidun madrubun. Ya, Zaidun madrubun ini muta'addi dia. Kita katakan daraba ini muta'addi karena dua tanda tadi. Daraba bisa disambung dengan dhamir yang kembalinya kepada selain masdar. Ya, Zaidun darabtuhu. Juga bisa dibentuk dari daraba isim maf'ul yang tam, Zaidun madrubun. Adapun fi'il yang apa? Lazim. Tadi dia tidak bisa disambung dengan apa? Dhamir ha yang kembalinya selain masdar. Kemudian tidak bisa dibentuk dari apa? Isim maf'ul yang tam. Bisa sih bisa dibentuk, tapi belum tam tanpa huruf jar, contohnya marro, mamrurun. Bisa nggak dikatakan Zaidun mamrurun? Zaid dilewati? Nggak bisa. Tidak sempurna maknanya, kecuali kalau ditambahkan setelahnya apa? Dan huruf jar. Zaidun mamrurun bih, Zaid dilewati, baru sempurna. Al-Yahud misalkan, maghdubun alaihim. Ya, di sini maghdub. Tapi ghodiba. Contoh ini apa? Lazim, meskipun bisa dibentuk darinya isim maf'ul. Kenapa? Karena belum sempurna maknanya tanpa huruf jar. Kalau dikatakan al-yahud maghdubun, belum sempurna, gak boleh berhenti di situ. Maghdubun alaihim gitu. Paham ya? Apa faedahnya di sini qaid dari musannif ha selain masdar? Faedahnya apa? Naiwan. Karena untuk mengeluarkan apa hal yang kembali kepada masdar, terus dilengkapi dhamir yang kembali kepada masdar ini tidak dikhususkan apa, tidak khusus bagi fi'il apa yang muta'addi masuk, yang kepada yang muta'addi dan yang lazimnya, ya kan. Ya, kalau hal yang kembali kepada masdar ini mustaq bainal muta'addi wal lazim, ya kan. Ya, al-qiyamu kumtuhu bisa. Ad-darbu darabtuhu Zaidan bisa. Paham ini? Ya. Kemudian fansib bihi maf'ulahu in lam yanud an fa'ilin nahwu tadabbartu al-kutub. arif rizki amsul bihi maf'ulahu in lam yanud ya insyafil amri jadi maf'ula ya terus in lam yanub syartiyah jazimah lam yanub ya yanub fil mudhari ya wal fa'il ya'ud ila ya afol an fa'il nahwu khabarun al-mubtada al-mahdhuf wa dhalika nahwu tadabbartu al-kutub ya ya fi'l fa'il wal kutub al-kutub مفعول به منصوب وسكن لأجل الوقف فالجملة الفعلية من تدبرت الكتب في محل جر مضاف إليه أنصب به مفعوله إن لم ينب ما كان صبكم له dengan فعل متعدي مفعولنه إن لم ينب jika مفعولنه tidak menggantikan dari فاعل in ini syartiyah jazimah lam harfu nafin wa qalbin wa jazmin yanu fi'il mudhari' majzumun bil lam hadhihi al jumlah al fi'liyah fi mahalli jazmin aba syartiyah fi'il syart jadi jumlah itu menempati posisi apa fi'il syarat ya. Sehingga pada mahalnya jazm. Di sini mana jawabannya in lam yanub? Ini kan syartiyah. Sudah kita lewatkan ya. Mufaid mufaid kalam yang seperti ini ataupun ada waktu syarat yang seperti ini keadaannya tidak membutuhkan kepada apa? Jauh syarat karena sudah jiwa ini tidak menunggu-nunggu jawabannya. Ya. Nasabkanlah dengannya maf'ul bih jika dia maf'ul bihnya tidak menggantikan dari fa'il. Adapun alinahu seringnya menakdirkan apa jawab syaratnya. Jadi in lam yanub an fa'ilin fansib bihi maf'ulahu. Ya. Kemudian fi'il yang muta'ajji ada berapa macam? Baik. ينقسم المتعدي إلى ثلاثة أقسام. الأول المرتبة apa yang dia متعدي kepada المفعول yang aslinya adalah apa pertama mubtada dan khobar itu dhanna dan akhbar yang kedua apa yang dia متعدي kepada المفعول yang aslinya apa bukan mubtada bukan apa? Mubtada dan khabar. A'tha, kasa, wahaba, manaha dan semisalnya. Yang ketik yang itu masih yang pertama ya. Yang kedua yang dia muta'addi kepada tiga maf'ul a'lama, ar dan babnya. Ya, nabba, anba'a, haddatha, khabbara yang sudah kita lewatkan. Yang ketiga ya. Ma yata'adda ila maf'ulin wahid. Apakah selamanya yang namanya fa'il itu marfu dan yang maf'ul itu mansub? Hah? Gimana? selamanya fa'il marfu, marfu mansub tidak. Terkadang apa? Ya, fa'ilnya yang mansub, marfunya marfu. Apa syaratnya? Ya tidak ada lafaz anda husuli al-lafaz. Tetapi ini sifatnya apa? Sama tidak bisa dikiaskan. ولازم غير المعد وحنت المنظوم وافعال الساجيه كنهيم في اليوم لازم tandanya ada berapa? Kan ada 12 tanda. Yang pertama ada tanda yang pertama itu apa? Alamatan adamiyatan. Dua tanda dari fi'il yang lazim yang sifatnya adamiyah, tidak ada gitu. Tidak tampak. Yang pertama dari perhatian apa? Dia tidak bisa bersambung kepada hal yang kembalinya kepada selain masdar. Yang kedua, tidak bisa dibentuk dari isim maf'ul yang tam. Ya, kemudian 10 yang lainnya. Ya, an yadulla ala asajiyah, dia menunjukkan kepada sajiyah. Sajiyah itu apa? Anfal. Ma laisa harakat jismin min wasfin ya thabit ghair munfak. Ya. Contohnya apa? Afal sajiyah. Banyak contohnya. Hah? Apa? Syaju'a. Apa lagi? Fawuha. Iya. Dia lazim. Jadi fi'il-fi'il yang menunjukkan sajiyah, tabiat, pembawaan yang itu melekat pada diri seseorang, itu biasanya kan lazim. Iya. Kemudian yang berikutnya, tanda yang keempat, apa? Tanda yang keempat, ya, di atas wazan if'alalla. Contohnya apa? If'alalla. Contohnya ibma'anna, ibsha'arra, ya, ishma'azza, ya, wal mudahib ansasa. Itu yang berapa ini? Yang kelima. Apa yang kelima berarti? Ya, Jafar. Ya. Maksudnya apa? Al-mubahi ikan sasa. Ikan sasa dan yang semisal ikan sasa. Apa batasannya yang semisal ikan sasa? Hah? Setelah nunnya ada apa? Dua huruf. Ihran jama'. Berapa itu? Hah? 5 ya. Tambahkan itu yang dimulhaqkan dengan if'alan la. Hah? Hah? If if'awalla. Apa contohnya? Ikwahadja. Maknanya apa? Irta'ada. Getar. Irta'ada. Ikwahadja. If'awalla. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini? 7 dah. Hah? 7 sekarang kan? Tadi yang mulhaq dimasukin. Yang ketujuh, apa? Apa yang menunjukkan kepada makna apa? Nadhafah. Nadhufa. Tahura. Nadhafah. Wadu'a. Kemudian yang ke-8, apa yang menunjukkan kepada apa? Makna. Ya, danas kotoran. Apa contohnya? Qadura, qadura. Apa lagi? Hah? Wasikho dan seterusnya. Yang ke? Berapa ini? 8, 9. Hah? 9, iya. Apa yang ingin menunjukkan kepada apa? Madalla ala Arab. Ma ma'ala Arab? Malaysia harakah jismin min wasfin wail sabit yang tidak sabit, contohnya maridho ihmarra dan yang lainnya, sifat-sifat yang tidak menetap. Kalau arab, kalau sajia sifat-sifat yang menetap. Kemudian yang berikutnya nomor berapa, 11 berapa, mutawa'an dari apa, fi'il yang muta'adi kepada satu maf'ul. Satu lagi wazan yang terlewatkan, apa, if if anlat apa, if satu wazan lagi, ihran ba itu ya, if anlat ya, if anlat apa makna ihran ba, intafasha ya, intafasha adik. Saya lupa itu. Ya, ingat-ingat. Walazimun gharul mu'adda wa hutim lazuma fa'ali sajaya kanahim. Fi'il yang lazim bisa juga mu'adda ya. Karena dia sebagai sifat dari mausuf yang mahdhuf. Ini fi'il lazimun adalah gharul mu'adda selain yang mu'addi. Wa hutim lazuma fa'ali sajaya kanahim. Ini jelas i'rabnya ya. Hutim fi'il madhi ghayru shighah luzum naibul fa'il min mudhaf afal mudhaf ilayh kadha fa'ala la irmi bi manah kadha jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam if'ala la tusyir lafzu hadha al akhar wal mudhahif an sazain irmi bi manah yang lebih tepat sebagai i'rab al mudhahif min ma'tuf kepada if'ala la kemudian i'lan sasa maf'ulnya al mudhahif yang lebih tepat katanya apa menjadikan ansasa sebagai fa'il dari al-mudhahi kemudian takdirkan di situ maf'ul yang mudhahi yang mahdhuf takdirnya apa? Ya al-mudhahi ansasa. Kenapa demikian? Karena biasanya Ibnu Malik itu bahwasanya beliau apabila menggantungkan hukum pada syibhi syai serupa dengan sesuatu maka yang dimaukan adalah lafaz dari sesuatu itu. Ya sehingga maknanya demikian pula if'alalla dia lazim melazimi ataupun dia mesti lazim. Kemudian if'ansasa dan yang semisal if'ansasa mudhahif musyabih maknanya musyabih yang menyerupai jadi terjemahannya bukan yang menyerupai if'ansasa tapi if'ansasa dan yang mirip dengan if'ansasa itu setiap fi'il yang setelah nunnya ada dua huruf. Ya, yang setelahnya irobnya jelas ya. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ya, fa'nya di situ bisa juga ibtidaiyah, istinafiyah. Bisa juga fasihah, fasihah. Jadi fasihah itu menjelaskan syarat yang maksudnya takdirnya fa'ila araf tadalik fansibu dan alamatul fi'il mu'addan tanda fi'il yang muta'addi adalah engkau bisa menyambung dengannya has yang kembali kepada fi'il mausar fa'ila araf tadalik kalau kau sudah tahu fansib maka nasibkan hafsa fasihah apa tam maf'ul tam ini maksudnya maf'ul yang isim maf'ul yang tam itu kan ini maksudnya isim maf'ul yang tam adalah isim maf'ul yang jadi maknanya sempurna tanpa butuh bantuan huruf syar seperti zail mabdurubun sempurna kan tapi kalau zail mamrurun itu sempurna tanpa huruf syar berarti dia bisa marro dibentuk menjadi isim maf'ul cuma wair tam biduni al-jar wa majur ya kan jadi kalau yang tam itu sempurna tanpa huruf syar. Adapun yang lazim sebagainya bisa dibentuk menjadi apa? Isim maf'ul tapi huruf tam, isim mamrur, mawdu' dan sebagainya yang lain tidak bisa. Kayak kharaja enggak bisa. Makhrujun, zaidun makhrujun enggak bisa. Jadi yang lazim itu sebagiannya tidak bisa dibentuk menjadi isim maf'ul, sebagainya bisa cuma tidak lengkap, belum tam, belum tam, tanpa huruf jar ataupun dhaf ya. Hah? Baik, kita lanjutkan. وعد لازما لحرف جر وإن حذف المصبور المنجر نخلا وفي أن وأن يطارد مع من لبس كعجبت أن يدو وعد لازما عد يعدي تعدية مصدرني في الأمر jadikanlah mutaaddi fi'il yang lazim. Lazim itu wasf dari mausuf yang mahdhuf, takdirnya wa'addi fi'lan laziman. Mutaaddikanlah fi'il yang lazim dengan cara apa? Di antaranya dengan harfi jar, dengan bantuan huruf jar. Wa in hudhif fan-nasbu lil munjarri. Jika dibuang huruf jarnya, maka nasab ditetapkan untuk isim yang tadinya majrur. Paham? Ya. Mutaaddikanlah isim yang lazim, fi'il yang lazim dengan bantuan huruf jar. Jika huruf jar dibuang, maka nasab ditetapkan untuk isim yang tadinya majrur dengan huruf jar. Ini rupanya enggak ada yang usyul ya. Wa in hadif fannasbu lil munjarri. Wa in hadif ini huwa kembalinya kepada apa? Harfu jar. Naqlan, nah ini yang perlu diketahui, i'rabnya naqlan. Sebutkan di situ ada penjelasannya. Ya. Maf'ul mutlaq dia. Maf'ul mutlaq atau dia hal. Jadi kalau maf'ul mutlaq anqulu naqlan itu ditakdirkan ya. Fiilnya se apa lafal dengannya anqulu naqlan atau naqaltu naqlan maf'ul mutlaq atau hal sahibuhu ismul maf'ul al mafhum min qawli. Kalau hal sahibnya mana? Kalau dia naqlan, jadi yang perlu anda ketahui masdar itu enggak mesti bentuknya ism fa'il ism maf'ul ya. Wa masdarun munakkarun halan yaqa' bi kathratin. Kalau utatan zaidun tolak, kata Ibn Malik nanti di tempatnya. Wa masdarun munakkarun halan yaqa', masdar yang nakirah seringkali datang dengan sebagai hal. Wa masdarun munakkarun halan yaqa' bi kathratin. Kalau utatan zaidun tolak, banyak terjadi ya, seperti bahutatan zaidun tolak, bahutatan masdar, tiba-tiba zaid muncul. Jadi seringkali apa? Masdar datang sebagai hal. Makanya di sini naqlan bisa maf'ul mutlaq. Itu yang asalnya dia. Kadang dia sebagai hal dari isim maf'ul, sahibnya isim maf'ul yang difahami dari ucapannya hudhif. Ya. Berarti kalau masdar datang sebagai hal, maka dia ditakwil dengan wasf. Jadi manqulan dalam keadaan dinukil gitu. Dibuangnya huruf jar itu dalam keadaan dinukil. Gitu. Paham ini? Dinukil itu maksudnya sama'i. Jadi tidak bisa dikiaskan. Paham? Muta'adikanlah fi'il yang lazim dengan bantuan huruf jar. Kalau huruf jarnya dibuang, maka isim yang tadinya majrur menjadi mansub. Ini sifatnya apa? Naqlan. Manqulan. Mauquf ala sama', jadi berarti pada sama', jadi geskan. Paham ini? Kecuali ini. Fa fi anna wa an yattaridu ma'an lil lafsin ka'ajibtu an yadu. Adapun pada masdar muawwal dari anna dan an nanti akan ditambahkan kai juga masuk di dalamnya. Yattaridu, ini yattaridu halfu harfil jar. Pada an dan an, pembuangan huruf jar sebelum anna dan an itu muttarib, bisa dikiaskan, bisa diterapkan, silahkan. Ini kalau kita lihat, ya torib mana ya? Nah, isfailnya, dhamma nusa kedua, kemudian kemana? Masdar mafhum dari fi'ilnya. Wa in hudhif, jadi ya torib hadfu harfil jar. Jadi yang namanya kembalinya dhamir, kita sudah pernah lewatkan, tidak mesti kepada sesuatu yang mazkur ya, pada sesuatu yang mafhum kembalinya. Paham? Ya. i'dilu huwa khairul lakum, i'dilu al-'adl. Ma'amilabsin tadi ada syaratnya, mutorid tadi ada syaratnya. Ma'amilabsin dengan syarat aman dari kerancuan nanti akan datang. Ya, rohiba kalau dengan fi maknanya apa? Rohib tu fi, uhibbu berarti kan? Kalau rohiban akrohu, aku tidak suka kan? Maka harus disebutkan bicaranya. Apakah yang dimaukan antum adalah senang dengan sesuatu maka fi? Rohi bafi atau benci pada suatu, ya kan? Nafinya apa? An. Fa'ajibtu an yadu, contohnya yang memenuhi syarat. Ajibtu an yadu, saya merasa kagum bahwasanya mereka membayar diat. Yadu ini diat. Nanti akan ada menunjukkan. Saya tengah kita baca. Paham ini, sudah paham ini. Ya, Arabnya dan maknanya. Muta'addikan fi'il yang lazim dengan huruf jar, apabila huruf jarnya dibuang maka nasab ditetapkan pada isim yang tadinya majrur. Ini sifatnya manqul sama'i. Adapun pada anna dan an, maka pembuangan huruf jar bersama dengan amannya dari lafaz ini muttariq, bisa dikiaskan seperti ajibtu an yadu ini. Jelasin mananya ya Rabbi ya deh. Maka fakaulikan ya Rabbi. Antum menakdirkan kaul sebelum apa? Kafnya boleh. Maka lika fakaulikan gitu. Atau langsung enggak ajib tuh berarti khusus lafzul ya. Dimakan hanya lafaznya. Di sini hanya beliau menyebutkan satu cara bagaimana mengubah fiil yang tadinya lazim jadi muta'addi itu dengan apa? Bantuan huruf jar. Ya, seperti zahaba pergi dikasih ba, zahaballahu binurihim, menghilangkan, memergikan ya. Menghilangkan. Dan masih ada yang lainnya. Kemudian juga kita tambahkan, silakan juga kita muta'adikan fi'il yang lazim dengan bantuan hamzah. Zahaba azhaba. Ya, zahaba Zaidun, ini zahaba lazim. Dikasi azhabtu Zaidan, saya menyingkirkan Zaid atau saya mengusir Zaid. Kharaja akhraja, ya kan? Hasuna ahsana. Jadi apa? Muta'addi dengan hamzah ini. Atau juga yang berikutnya, yang tinggi berarti ya. Bitad'if dengan tad'if. Fariha, fariha kan lazimnya. Fariha al-mukhallafuna bimak'adihim khilafa Rasulullah. Farrahtu, jadi membuat gembira. Farrahtu Zaidan, saya membuat senang Zaid. Ya. Kharaji, kharrajtu. Azuma, azamtu. Jadi apa? Muta'addi dengan tad'if. Ya, tidak semuanya ya tentunya bisa diperlakukan seperti ini. Yang harus banyak dua kamus. Jadi juga diantaranya tahwil sulasi al-lazim ila sighati fa'ala. Tahwil sulasi al-lazim ila sighati fa'ala. Mengubah fi'il sulasi yang lazim di atas sighah fa'ala ila sighati fa'ala ad-dalati 'ala al-musyarakati, diubah ia di atas wazan fa'ala yang menunjukkan makna persekutuan kebersamaan. Jalasa ini muta'addi atau lazim? Lazim. Jalasu fi al-fasli diubah menjadi wazan fa'al. Jalastu aliyan, ada musyarakah berarti dia dengan Ali, saling duduk bersama di situ. Ya, ini tidak semuanya bisa diperlakukan seperti ini. Untuk harus banyak baca ya. Kemudian di antaranya juga tahwiluhu, tahwiluhu yani tahwilu al-lazim, tahwiluhu ila sighati istaf'ala, tahwiluhu ila sighati istaf'ala ad-dallati 'ala at-talabi, ad-dallati 'ala at-talabi aw 'ala an-nasabi, aw 'ala an-nasabi li syai'in akhar, li syai'in akhar. Yang berikutnya lihat cara menjadikan yang lazim menjadi muta'addi, yaitu mengubah fi'il yang lazim kepada sigha istaf'ala. Ya. Yang mana istaf'alanya ad-dalati 'ala talab, menunjukkan kepada dua makna. Yang pertama kepada makna talab, yang kedua aw 'ala an-nasabi li syai'in akhar. Istaf'ala yang ia menunjukkan kepada makna menisbahkan atau menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Hal awal, contoh yang pertama, yaitu istaf'ala yang menunjukkan kepada talab, yaitu qadima. Qadima datang. Ya, dari safar misalkan. Ya. Ini lazim atau muta'addi qadima? Hah, qadima datang. Lazim, ya kan? Qadima Muhammadun min safarihi, misalkan Muhammad datang dari safarnya. Qadima al-khadim, pembantu itu datang. Ya. Ini lazim dijadikan di atas wazan istaf'ala, jadi apa? Qadima jadi apa? Istaqdama, mendatangkan. Istaqdamtul khadima, aku mendatangkan pembantu. Al-khadima. Jadi muta'addi kan? Maknanya apa? Talab. Talab al-qudum, menuntut kedatangan al-khadim. Istaqdam tu al-khadim ini mendatangkan, ini makna talab. Ya, istaf'ala dengan makna talab. Kemudian kedua, yang istaf'ala bermakna an-nasab li syai'in akhar, menisbahkan kepada sesuatu yang lain. Contohnya adalah hasuna. Ya. Hasuna lazim atau muta'addi? Lazim. Hasuna al-ijtima'. Bagus sekali ijtima itu, perkumpulan, musyawarah, rapat. Dibentuk di atas wazan istafala, jadi apa? Istahsana, menganggap baik, memandang baik. Istahsantul ijtima'a, saya memandang baik ijtima' itu. Menjadi apa? Yang tadinya lazim tadi, dengan apa? Wazan istafala. Kharaja juga demikian. Jadi apa? Istakhrajtu min hadha alkitab, misalkan fawaida kathira. Ya. Maknanya apa? Istahsantu ini nasabtu ilahi al-husna, nasabtu ilahi al-husna, saya menyandarkan al-husn kepada ijtima' ini. An-nisbah tadi kan, maknanya nasabtu ilahi al-husn. Juga diantaranya cara memutaadikan fi'il yang lazim, yaitu at-tadmin. Tadmin, ya, yang mudahnya tadmin itu yaitu antushroba kalimatun lazimatun, antushroba kalimatun lazimatun ma'na kalimatin muta'adiyatin, makna kalimatin mutaaddiyatin. Cepat ya, banyak nulis biar cepat nulisnya. Antusyroba kalimatun lazimatun makna kalimatin mutaaddiyatin litata'adda ta'diyataha, litata'adda ta'diyataha. Maknanya tadmin adalah engkau menyerapkan kalimat yang lazim, memasukkan gitu, bisa menggabungkan atau memasukkan kalimat yang lazim atau memasukkan kepada kalimat yang lazim makna kalimat yang muta'addi. Jadi kalimatnya dia lazim, cuma engkau serapkan ke dalam kalimat yang lazim ini makna kalimat yang muta'addi. Paham? Jadi kalimatnya lazim, cuma diserap di dalamnya, dimasukkan di dalamnya makna dari kalimat yang muta'addi. tujuannya litata'adda ta'diyatiha, ta'diyataha, agar yang kalimat yang tadi lazim ini menjadi muta'addi. Paham gak ini yang berikutnya ini, tadmin ini? Jadi ini kalimat lazim, cuma diserapkan di situ makna kalimat yang muta'addi. Makna kalimat lazimnya ada juga makna tambahannya, kalimat yang muta'addi. Ya, jadi contohnya, di antara contohnya, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi. Ya, wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Di sini syahidnya adalah azama itu. Dia lazim atau muta'addi? Lazim kan? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya kan? Nah, enggak ada mafulnya. Kalau orang sudah punya azam gitu. Tapi di sini muta'addi wala ta'zimu 'uqdah. Kenapa bisa demikian? Karena diserap pada makna azama makna fi'il yang lain, yaitu nawa. Ya, ini la tanwu gitu. Atau tujibu, diserap makna ini makna nawa atau aujaba kepada azama. Ya. Difahami ini. Kenapa ta'zimu di sini muta'addi pada dia lazim? Karena diserapkan pada ta'zim makna nawa, berazam dan berniat, berarti maknanya akad nikah, ya. Atau tujibu, mengharuskan, mewajibkan diri-diri kalian. Ada juga menjawab bahwasanya itu uqda itu bukan maf'ul bih dari ta'zimu, tapi dia mansub ala naz'il khafid, katanya. Takdirnya ta'zimu ala gitu. Seperti itu ya. Kadang sebaliknya fi'il yang tadinya muta'addi jadi lazim. Kapan? Ketika diserapkan padanya makna fi'il yang lazim. Baliknya, fi'il yang tadi muta'addi bisa jadi lazim kapan? Ketika diserapkan padanya, dimasukkan ke dalamnya makna fi'il yang lazim. Contohnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri, falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Ya, yukhalifuna 'an, ya kan? Yukhalifuna khalafa yukhalifu muta'addin lazim. Ha? Muta'addi. Ya. Tapi kenapa dengan an? Karena di apa? Tadmin pada yukhalifun makna yakhrujun. Jadi mereka orang-orang yang menyelisih dan keluar dari urusan Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, hendaknya mereka khawatir, takut untuk tertimpa fitnah, menyelisih dan keluar gitu dari urusan Rasulullah, ajaran sunnah Rasulullah. Juga diantara, kalau ini sebaliknya ya, ini sebaliknya, adza'u bih dalam Al-Quran juga. Wa idza ja'ahum amru minal amni wal khawfi adza'u bih. Adza yuzi'u itu dia apa? Muta'addi, tapi dengan bi, karena di situ diserapkan makna tahaddatsu. Adza itu menyiarkan, memberitakan. Di situ mengandung makna tahaddatsu. Juga wa aslih li fi dzurriyyati, aslah yuslih itu muta'addi, cuma menjadi apa? Lazim dengan fi. Ya, karena tadi dikandungi makna fi'il yang lazim itu barik li, perbaikilah dan barokahlah, barokahilah gitu. Li itu ya, li dan li. Itu diantara apa? Cara menjadikan atau mengubah fi'il yang tadinya apa? Lazim dan muta'addi. Jadi kalau ada fi'il yang lazim, kalian coba dibentuk menjadi muta'addi dengan ini, enggak bisa ini, karena enggak ada didengar. Dari kalam Arab, masukkan yang ini, masukkan yang ini. Ada yang cocoknya dengan yang pertama, ini cocoknya dengan yang kedua, gitu. Paham yang jelas ini ya? Baik, kita baca syarah penjelasannya sini. تقدم أن الفعل المتعد يصير إلى مفعوله بنفسه وذكر هنا أن الفعل لازم يصير إلى مفعوله بحرف جر. Telah lewat bahasanya fi'il yang muta'addi ia bisa sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya. Dan waktu kirauna telah disebutkan di sana bahwa fi'il yang lazim itu bisa sampai kepada maf'ulnya dengan bantuan huruf jar. Dan yang lainnya ya sudah kita sebutkan yang bisa menjadi muta'addi dengan selain huruf jar juga, hamzah dan tanwin dan seterusnya. Contoh marun itu bisa ini. Waqad yuhdhafu harful jar, kadang huruf jarnya dibuang, fa yasilu ila mafsulihi ila maf'ulihi bi nafsi. Kemudian ia fi'ilnya sampai fi'il yang lazim dari sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya. Kami ini. Terkadang fi'il yang muta'addi dengan huruf ini dibuang huruf jarnya, kemudian dia sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya. Contoh marotu zaidan, dibuang mbaknya. Hanya saja ini indah jumhur sama'i sifatnya nakli, hanya menukil dari kalam Arab, tidak dikiaskan. Tidak boleh mengatakan marotu zaidan, tidak boleh. Ini kiasi yang didengar saja dari sana. Qala syair, berkata penyairnya dalam Bahar al-Wafir, tamurruna diyara walam ta'wiju kalamukum alayya idan haramu. Kalian melewati rumah-rumah kami, tapi kalian tidak mau singgah tinggal di rumah-rumah kami, maka kalamukum alayya idan haramu. Berbicara dengan kalian atasku, yang saya bersumpah bahwa saya tidak lagi mau berbicara dengan kalian, sombong kalian itu. Kalamukum alayya, ucapan kalian atasku pada demikian haram. Syaiman di sini tamurruna diyara, ini sama'i ya. Ay tamurruna bidyar, ini tamurruna bidyar. Jadi di mansub ala naz'il khafid ya. Mansubnya karena membawa huruf khafad. Dan perbuatan seperti ini, yakni membuang huruf jar kemudian apa, menasubkan isim yang tadinya majrur disebut dengan apa, al-hadzaf wal isal. Al-hadzaf wal isal, apa itu makna al-hadzaf wal isal? Ay hadzu harfil jar wa isal al-fi'l lazim ila maf'ulihi biduni wasitatin fa yansibu. Al-hadzaf al-isal adalah hadzu harf al-jar, membuang huruf jar. Wa isalu al-fi'l al-lazim, kemudian menyampaikan fi'il yang lazim ila maf'ulihi, kepada maf'ulnya, biduni wasitatin, tanpa perantara. Fayansibuhu, sehingga dia pun menasabkannya. Nah itu al-hadzaf al-isal namanya ya. Al-hadzaf al-isal, yani membuang huruf jar dan menyampaikan fi'ilnya secara langsung kepada maf'ulnya. Aman hamul jumhur annahu la yunqasu hadfu hadz jar ma ghairi anna wa an wal yattasaru fihi ala samaa'. Madhhabul jumhur bahwasanya tidak dikiaskan pembuangan huruf jar bersama selain anna dan an. Kalau bersama anna dan an bisa dikiaskan. Wal yattasaru fihi ala samaa', bahkan dibatasi pembuangan huruf jar itu pada samaa'. Ya, ditambahkan lagi oleh Ibn Hisham, kayak lihat catatan yang nomor 1. Nah, Ibn Hisham ala nahwiyin adam adzikri kai al-masariyah. Jadi Ibn Hisham mencerca sebagian ahli nahwu yang mereka tidak menyebutkan kai. Harusnya ditambahkan satu lagi anna an dan kai gitu. Karena huruf jar sebelum kai juga kadang dibuang. Wa kai al-masariyah yunsabu biha al-mudhari'. Kau awal ma'ahad di masdar. Anda sudah belajarkan di tuhfa itu. Kai masariya dinasabkan dengan kai ini fil mudhari' dan ditakwil bersamanya dengan masdar, ya kan? Wa hiya mutadamminatun sababiyyatun ma qablaha fi ma ba'daha, dan dia kayak maknanya itu mengandungi sababiyyah. Wa hiya mutadamminatun sababiyyatan ma, itu maksud dari mutadamminah. Sababiyyatan ma qablaha fi ma ba'daha, dan dia kayak di sini mengandungi makna sebab dari apa yang sebelumnya atas yang setelahnya. Jadi yang sebelumnya sebab terjadinya apa yang apa setelahnya. Jitu ka kai gagannya tukrimani, kenapa saya datang? Agar kamu memuliakan saya. Jadi yang sebelumnya alasan gitu dari kedatangan. Ah, jadi kedatangan ini alas apa? Yang sebelumnya kedatangan ini tujuannya apa? Agar mendapatkan kemuliaan sebab. Wa yusyaratan tasbiqaha la muta'lilan kai, ini dalam penggunaannya dipersyaratkan agar ia didahului dengan lam ta'lil malfuzan biha, apakah lamnya disebutkan contoh dalam ayat di kai lata sawana mafatakum, atau ditakdirkan saja lamnya seperti ataitu kai tukrimani. Nah, ini dibuang kan? Ini likai dibuang lamnya. Ya, ai likai tukrimani. Berarti dibuang huruf jar kan sebelum kai kan? Kai masdariyah. Ya. Hain lam yasih ta'wil lam fa kai ta'diriyah. Adapun kalau tidak bisa menakwil lam, ya fa lam yasih ta'wil lam, menakwil lam enggak bisa. Ini menakdirkan adanya lam sebelum kainya enggak bisa. Maka kainya disitulah yang menjadi ta'diriyah. Maka fi mudhari yang setelahnya dinasabkan dengan al-mudmarah. Ya, kemudian al-mudmarah dan silahnya pada ta'wilin nasar majrur dengan kai. Jadi kai kadang dia sebagai huruf jar, kadang dia sebagai apa? An-nasariyah. Ya. Tergantung sebelumnya ada lamnya tidak. Kalau sebelumnya ada lamnya, apakah disebutkan lamnya atau tidak, seperti kaila yakuna dulatam. Kaila lahunia itu kan ada lam yang ditakdirkan. Kaila. Berarti dia mansub juga ala nazil khauf itu gitu. Jadi ditambahkan ya selain apa? Anna dan an apa? Kai. Kemudian wa dhahaba Abdul Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi wa huwa al-Akhfash as-Saghir. Sedangkan Abdul Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi yaitu al-Akhfash as-Saghir, tapi katanya kata al-Hudhari atau yang lainnya bahasa yang lebih tepat bukan al-Saghir gitu. Yang lebih tepat al-Akhfash al-Asghar. Ya. Ada Saghir, ada yang Asghar, lebih kecil lagi. Ya. Ada Akhfash al-Akbar. Katanya al-Aula al-Asghar, yang lebih utama dikatakan al-Akhfash al-Asghar. Kenapa? Lianna Saghir, karena al-Akhfash al-Saghir huwa Abul Hasan. Karena al-Akhfash yang Saghir itu Abul Hasan Sa'id ibn Mas'adah tilmidu Sibawain, muridnya Sibawain, kalau al-Saghir. Ya. Wal aswar, ada pun yang aswar ini al-fash al-aswar tilmidhu fa'lab wal mubarid, dia muridnya fa'lab dan mubarid. Ada pun al-fash al-akbar wa huwa abul khattab, syekhnya Sibawai. Ada berapa al-fash berarti? Ada tiga ya. Yang akbarnya syekhnya Sibawai. Al-fash al-aswar berpendapat annahu yajuzul hafuma gharihima qiyasa, bahwasanya boleh membuang berselam bersama selain an dan anna dan kai, ya tambahkan lagi huruf jar secara kias. Ini boleh membuang huruf jar bersama selain an dan anna kiasan dalam keadaan bisa dikiaskan. Ya. Ini makisan. Kalau hal ya, kalau menjadikan kiasan. Kalau mafhum mutlak ya kisu kiasan. Bisharti ta'ayyunil harfi wa makanil hadf. Tapi ada syaratnya katanya ta'ayyunil hadfi, ta'ayyunil harf. Jadi huruf jarnya harus tertentu. Apa itu huruf jarnya? Harus diketahui apakah lam atau ba atau ala. Wa makanil hadf, dan tempat pembuangannya di mana, kalau isim yang ini atau itu. Kalau jelas ya boleh dibuang. Ada syaratnya ya. Dua syaratnya itu apa? Agar huruf jarnya sudah diketahui tertentu huruf jarnya apa. Yang kedua apa? Agar tempat pembuangan huruf jarnya tahu di isim yang mana gitu. Contoh baraitul qalama bisikin, bisikin. Apa baraitu? Bara wazannya barama yarmi, bara yabri apa? Menyerut ya. Baraitul qalama bisikin. Saya menyerut al-qalam dengan apa? Pisau, serut. Kata Al-Khudhari sebenarnya kalau belum diserut tuh belum dikatakan qalam. Ya. Jadi kalau belum diserut itu namanya bukan kolam. Ya, tapi namanya busoh atau kosbah. kalau belum serut. Cuma memang demikian orang Arab dalam apa ungkapan mereka berluas-luas, ya, menggunakan menyebutkan lafadz yang itu hasilnya untuk apa mengungkapkan apa yang belum terjadi hasilnya. Ya, seperti a'siru khamra, gitu kan? Maksudnya a'siru ya inab. Kenapa disebut khamra? Karena memang hasilnya untuk khamra, kan? Memeras, kan bukan memeras khamr ya, tapi memeras anggurnya, kan? Anggurnya sudah jadi baru jadi khamr. Kadang demikian dalam ungkapan mereka, ya. Disebutkan langsung nama dari apa hasilnya itu. A'siru khamra. Ini juga al-qalam. Sebenarnya kalau belum diserut itu kata Al-Khudhari namanya busoh atau qasbah. Tapi boleh ungkapannya seperti ini. Ya. Ungkapannya fasih. Waraitu al-qalam bisikin fayajuzu indahu halful ba. Maka di sisi al-fash al-asghar boleh membuang ba. Karena baro, iya dia huruf jarnya ba mesti gitu. Menyerutnya ba, waraitu ya bi gitu. Dan di sini jelas tempat ba-nya di mana, nggak mungkin di al-qalam, iya kan, mesti bisikin, nggak mungkin kalau itu bil qalam asikin, saya menyurut qalam atau menyurut pisau dengan qalam, nggak mungkin. Jadi tempat huruf jarinya jelas, tempat hurufnya jelas, gitu. Ini boleh kata siapa? Ayalah fash al-sawar, fatakul sehingga boleh kamu katakan alamat hadhihi baraitul qalama asikina. Fa in lam yata'ayyan al-harfu lam yajuzil hadfu, adapun kalau huruf jarnya enggak jelas apa maka tidak boleh. Seperti raghibtu fi Zaidin, saya cinta Zaid. Fala yajuzu hadfu fi, maka tidak boleh dalam contoh ini membuang fi li'anna la idrahina id, karena ketika dibuang tidak tahu, tidak diketahui hal takdir apakah penakdirannya raghibtu 'an Zaid, saya benci kepada Zaid, atau fi Zaid, ya, cinta pada Zaid. Ya Allah alam, kecuali ada qorinah yang menunjukkan bahwasanya dia itu cinta atau benci. Ada qorinah gitu, kharijiyah selain lafziyah. Ya, mungkin bisa, ya. Tapi kalau ada qorinah lafziyah kharijiyah enggak boleh. Wa kadzalika in lam yata'ayyan makanul hafi lam yajuz. Demikian pula apabila belum diketahui tempat pembuangannya di isim yang mana, ini tidak boleh. Contoh ikhtartul qawma min bani tamim. Ikhtartul qawma min bani tamim, sudah kita dapatkan. Maksud ikhtara adalah di antara contoh fi'il yang dia muta'adi kepada maf'ul, kepada maf'ul yang pertama dengan sendirinya, kepada yang kedua dengan bantuan huruf jar. Fala yajuzul hadaf, maka tidak boleh dibuang. Fala taqul, tidak boleh kamu katakan ikhtartul qawma bani tamim. Jadi harus min. Ikhtartul qawma min maf'ul yang keduanya dengan min. Saya memilih kaum itu dari Bani Tamim. Ya. Al-mukhtarnya mana? Al-mukhtarnya. Al-qaum al-mukhtar minhumnya Bani Tamim. Saya memilih kaum itu dari Bani Tamim, diambil dari Tamim satu kaum keluarga yang terpilihnya. Tidak boleh dibuang minnya. Dengan dikatakan ikhtartul qauma Bani Tamim, maksudnya ikhtartul qaum min Bani Tamim. Ya. Kalau dalam ayat tadi ikhtara Musa qaumahu 70 rajula, ini jelas enggak? Jelas, kalau ini jelas, mari dibuang. Apanya? Hah, huruf jarnya. Ikhtara Musa qaumahu 70 rajula li miqatina. Minnya di mana itu? Min al-qaum, jelas. Karena yang dipilih 70. Ikhtara Musa qaumahu min qaumihi 70 rajula li miqatina. Nabi Musa memilih dari kaumnya sebanyak 70 orang laki-laki. Idan idla yudra, ini enggak boleh ikhtartul qaum bani tamim, membuang minnya karena tidak diketahui halil aslu, apakah asalnya dari ikhtartul qaum min bani tamim atau ikhtartu min al qaumi bani tamim. Mana beda? Yang pertama ikhtartul qaum min bani tamim, saya memilih kaum itu dari bani tamim. Yang kedua, saya memilih bani tamim dari kaum itu. Dari kaum yang ada dipilih dari Tamim. Nah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang lupa? Coba bisa dipahami ini ya. Berikutnya selesaikan, nanti akan kita tambahkan sedikit sedikit atau bahkan menjelaskan tentang kapan fiil yang lazim menjadi apa fiil yang mutaaddi menjadi lazim. Baru satu ya kita lewatkan, jadi kalau kita bunyi padanya makna lazim. Wa amma anna wa an, adapun pada anna dan an, kan kita tahu saya anna dan an masdariyah, ditakwil menjadi apa? Mufrad, iya kan? Isim juga dia. Kaid dalamnya juga. Wa amma anna wa an fa yajuzu hadzu harfil jar ma'ahuma qiyasan wa tadida, adapun anna dan an, maka boleh membuang huruf jar bersama keduanya qiyas, secara qiyas dan mutarid. Jadi terapkan, silakan. Kenapa mutarid? Lihat jawabannya. Kalau yang lainnya kok enggak bisa gitu. Kalau isinya selain anna dan an dan kai, kenapa tidak bisa dibuang? Ini jawabannya. Ya juzu hadzu harfil jar hina yakunu majrur masdaran muawwalan min ihda anna wa an wa kai al masdariyat masdariyatiha. Boleh membuang huruf jar ketika majrurnya berupa masdar muawwal dari masdar yang ditakwil dengan anna atau an atau kai an-nasriyat bersama silahnya. Wa inna matarada hadha al-hadfu li tuli al-harfi an-nasri bisilah. Hanyalah bisa mutarid pembuangan di sini karena panjangnya huruf masdar bersama silah. Kita tahu bahwasanya ya masdar yang ditakwil dengan setelahnya kan panjang. Ada huruf masdarnya, setelah itu ada jumlah. Iya kan? Kan panjang. Ya, untuk mengimbanginya maka dibuang huruf jarnya. Jadi kan lebih ringan. Adapun pada selain masdar dari sini-sini kan ringan satu apa satu kalimat mufrad. Ya, sehingga enggak perlu dibuang gitu. Paham kan biasanya? Kenapa motori pembuangan apa? Huruf jar sebelum an, anna dan apa? Kai lituli apa? Ya litulil harf al-masdari bisilah. Karena panjangnya huruf masdar dengan sebab silahnya. Dengan sebab silahnya. Disebutkan di sini bisyarti amnil labis, dengan syarat aman dari labis. Ya. Dengan syarat aman dari apa? Kerancuan. Katolika contohnya ajibtu an yadu wal asul ajibtu min an yadu min maksudnya. Jadi Arabnya nanti ajibtu an yadu, ajibtu fi'lun wa fa'il, ringkasnya ya. Kemudian an yadu masdar muawwal min an wa ma ba'da fi mahalli nasbin ala naz'il khafid atau ala isfati al khafid. Wala asma ajibtu min an yadu ay min an yu'tu diyah. Ya. Saya merasa kagum dari perbuatan mereka memberi diyah. Wa mithalu dhalika ma'anna at bi tasyid, contohnya bersama anna yang tasyid, ajibtu min annaka qa'imun. Ya. Fa yajuzu hadzu min, boleh membuang min, boleh. Fataqulu ajibtu annaka qa'im. Ya, pada la syakka juga kan? La syakka anna, ya. Contoh yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu bi annahu, ya. Syahidallahu annahu, berarti Arabnya apa itu annahu? Masa ma'awal pada ma'ani nasab ma'ala lansin khafid. Asalnya syahidah bi. Jadi anda harus tahu pasangan-pasangan fiilnya. Syahidallahu annahu, jadi takdirnya bi annahu. Awajibtum anja'akum. Apa takdirnya? Awajibtum min. Ajib apa min? Asamanya, ya. Kaila yakuna dula li kaila yakuna takdirnya. Ya. Idhamma ta'ifatan minkum an tafshala. Apa takdirnya? Idhamma ta'ifatan minkum an tafshala. An tafshala. Apa takdirnya sebelum an? Bi an tafshala. Hamma bi. Ya kan? Hamma bi. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Al-Syir. Afatatma'una ayyuminu lakum. Apa? Sebelum an yu'minu lakum. Fi tomi'a fi. Iya, pakai fi. Fa in hasala ya. Fa Fa'in hasala labsun lam yajuz, lam yajuz al-hadf. Jika terjadi kerancuan maka tidak boleh dibuang huruf jarnya. Nahwa raghibtu fi an taquma aw raghibtu fi annaka qa'im. Fala yajuz hadfu fi, tidak boleh membuang fi. Lihtimali an yakuna al-mahdhuf an, karena memungkinkan yang dibuang itu an, fayahsulu al-labs. Tapi ada kritikan dari Abu Bakri, kata beliau, hadza mabniun ala madhhab al-musannif. Ini dibangun di atas madhabnya musannif Ibnu Malik. Yaitu apa madhabnya beliau, yang ini juga diambil oleh Asy-Syarih, min adamil farqi bainal ijmal wal labs. Yaitu tidak membedakan antara ijmal dan labs. Antara ijmal, penyebutan sesuatu dengan global, umum, yang ini adalah maqasid bulagha, bulagha ya, ahli balagha. Nah, dia mereka menyebutkan secara ijmal. Wal labs, dan tidak dengan yang labs. Bainal ijmal wal labs, karena dia tidak membedakan antara ijmal dan labs. Kalau labs ya boleh, kalau ijmal ada tujuan, boleh. Wa huwa khilafu tahqiq, ini katanya Al-Hudhari menyisi tahqiq kama marr. Kata beliau, wa lazim fil mithal innama huwa al-ijmal. Yang lazim pada contoh ini adalah innama huwa al-ijmal, itu hanyalah ijmal. Listiwa'i ihtimalihi, karena kesamaan dua kemungkinan. Dan ini termasuk maqasid al-bulagha, al-bulagha'i. Jadi ijmal itu termasuk tujuannya para ahli balaghah. Kecuali idza tadha at-ta'yin, kecuali kalau memang keadaannya menuntut untuk ditayin. Untuk ditayin. Apakah an atau fi dalam jamak rawi tadi? Fayumna, maka tidak boleh seperti itu. Ya. Kecuali ada sesuatu yang menuntut untuk ditayin, maka tidak boleh diijmal. Seperti ada Allah bes fa'in bagi an yahmal al misal alaihi. Ya. Sehingga contoh-contoh yang ada di sini mungkin yang disebutkan menjadi terima, tapi di bawahnya pada labes gitu, orang yang menjadi labes. Kalau tujuannya ijmal ya boleh. Ya. Intinya seperti itu. Lihat. Jadi contoh-contoh yang ada di sini di bawahnya pada labes berarti ya, jangan dibawa pada ijmal. Adapun contoh dalam ayat wa targhabuna an tankihuhunna, ada enggak an atau fi-nya? Wa targhabuna an tankihuhunna, enggak ada an, enggak ada apa? Fi. Ini sengaja ijmal. Iya, untuk tujuannya mubaligh. Katanya fa innal ijmal fi, penyebutan secara ijmal yang tidak disebutkan huruf jarnya an atau fi dalam ayat ini maksud dituju memang sengaja. Fa'inna al-ijmal fi maksud, penyebutan secara ijmal dalam ayat ini wa targhabuna an tankihuhun, kan tidak ada an, tidak ada fi sebelum annya. Ini memang dituju. Liyartadi' tujuannya ini. Liyartadi' man yarghab fin nisa li jamalihinna, untuk memberikan teguran kepada orang yang senang kepada kaum wanita, lebih memilih kaum wanita karena semata kecantikannya. Karena teguran gitu. Wa malihinna, dan juga kena hartanya. Wa man yarghab, dan juga untuk memberikan teguran juga kepada orang yang yarghab anhunna, tidak menyukai wanita atau tidak mau menikahi mereka wanita, lidamamihinna, karena penampilannya yang kurang, penampilannya yang kurang. Wa faqrihinna, atau karena kemiskinannya. Jadi kena semua dua-duanya. Jadi makna an ada, makna fi ada gitu. Tujuannya untuk menegur dua sisi, yang lebih mau, lebih memilih menikahi wanita karena semata kecantikannya saja tanpa melihat agamanya, pernah. Yang meninggalkan wanita karena melihat tampangnya saja, tidak agamanya pun kena, karena semua gitu. Ini kan ada tujuannya tuh. Kalau hanya fi yang ini enggak kena. Yang an yang ini enggak kena. Ini isyarah, bu isyarah ila talabi ta'alluqi ar-raghbah bid-din. Wadami ini syarah kepada tolab menjadikan ketergantungan untuk menikahi mereka bidin dengan agamanya, dengan ada tidaknya agama gitu maksudnya. Paham ini? Intinya tidak semua apa yang terkesan di situ adanya lapis itu tidak boleh. Ya, kalau memang ijmal itu maksud dituju, boleh. Maka itu yang lebih bagus. Kalau memang ada lapis ya baru, nah, benar-benar lapis gitu ya. Jadi ada ijmal, ada lapis. Kalau ijmal ini maklum, maksud, kalau lapis enggak. Ya, ya mungkin keadaannya dilihat ya. Ada juga ada yang mengatakan bahwasanya dibuangnya an dan min ini karena sudah terfahami dari qorinah gitu, dari qorinah. Ya. Ketika ayat ini turun. Ya, itu pada firqa yang targhab fihinna li jamalihinna. Mereka menginginkan kaum wanita menikahi mereka karena kecantikan mereka. Sehingga enggak perlu disebutin fitnya. Karena korinanya sudah menunjukkan mana fi gitu. Ada yang mengatakan korinanya sebaliknya. Ayat ini turun berkait dengan sekelompok mereka, kaum yang tidak mau menikahi kaum wanita karena rupanya kurang. Maka tidak disebut kenapa an-nya, karena korinanya sudah jelas. Emang ada seperti itu akwal. Yang jelas dalam ayat tadi itu falsih, gak ada labes, ada tujuannya. Jadi sediakan ijma dan lapis. Kalau antum sengaja, ya kalau ilmu balaun ada itu sengaja maful dibuang sengaja. Ya kan sudah kita lewatkan. Kadang maful dibuang, kadang fa'il dibuang, ada tujuannya. Kalau ilmu nahu kan harus ada mafulnya segala macam. Kalau ada hanya memandang di situ gitu ya. Ya kalau lihat tujuan balaun, ya boleh dibuang. Alimah butuh kalau maful, tapi kata nggak ada mafulnya, dua-duanya nggak ada. Dan mafulnya juga ada. Gitu. Karena tujuannya bukan untuk terhadap para dua maful itu sudah lewat. Waktu lifa fi mahali anna wa an inda hafi harfil jar fadhab al-akhfash ila anna hafi mahali jar wadhab al-kisari ila anna huma fi mahali nasab wadhab al-sibawai ila tajwizi wal-wajain. Diperselisihkan pada mahalnya an dan an ketika dibuang huruf jarnya. Fadhab al-akhfash al-akhfash berpendapat dan juga madhabnya Al-Khalil juga ya, bahwasanya keduanya an dan anna satu lagi kai itu pada mahalnya jar, tetap mahalnya jar. Jadi meskipun dibuang huruf jarnya tapi mahalnya jar gitu. Jadi mansub pada mahalnya jar gitu. Maka bagi saya ada bagi saya berpendapat ila anna huma fi mahalli nasbin. Adapun bagi saya ya, berpendapat bahwasanya dia pada mahalnya nasab. Karena mahalnya nasab. Wala basi bawai ila tadwizi al-wajhain. Si bawai membolehkan dua saja ini boleh semua. Perlu dibaca kenapa membolehkan semuanya? Hah? Catatan nomor 7 itu. Kenapa si bawai membolehkan dua-duanya? Boleh di mahalnya jar atau nasab. Ya. Kalau jar ya berarti pada mahalnya jar, kalau mansub ya mansub ya bukan mahalnya lagi. Amal ladzi dzahabu ila anna al-masdar al-munsabik min al-harf al-masdari wa ma'mulihi fi mahalli nasbin ba'da hadzi harf al-jar alladhi kana yataddi jarrah fastadallu 'ala dzalika bi syai'ain. Adapun mereka yang berpendapat bahwasanya masdar yang munsabik terbentuk dari huruf masdar bersama ma'mulnya itu pada mahalli nasab setelah membuang huruf jar yang ia menuntut jarnya, maka mereka berdalil dengan dua dalil. Siapa ini? Hah? Yang menyatakan apa? Mahalnya apa? Nasab. Dalilnya. Awaluhu yang pertama anna harfal jarri amilun dhaif. Yang pertama huruf jar itu amil yang lemah. Wa ayatu dhaifihi annahu mukhtassun bi naw'in wahidin wal ism. Tanda bahwasanya huruf jar itu lemah, bahwasanya dia huruf jar yang khususkan kepada satu macam kalimat saja, itu isim saja. Itu huruf jar lemah. Wal amil dhaif la yaqwa 'ala al amal illa idza kana madhkura. Dan amil yang lemah tidak mampu beramal kecuali kalau dalam keadaan disebutkan. Kalau dibuang tambah lemas. Ya. Sama tahdhi fa min al kalam zala 'amalu. Sehingga kapan saja dibuang huruf jar maka hilang amalannya. Sehingga ditetapkan dia nasab lafzul mahal ya ikhwan. Wa thaniya wa thani dalil yang kedua. yang ini dari hujan siapa? Mereka yang lebih milih nasab. Anna harful jar idza hudifa min al-kalam wa kana madkhuluhu ghayra anna wa an fa nahnu muttafiquna ala anna al-ism alladhi kana majruran bi yunsab kama fi baiti Umar wa baiti Jarir as-sabiq. Dosa huruf jar apabila dibuang dari kalam, kemudian yang dimasuki oleh huruf jar adalah anna dan an. Lihat, fa nahnu muttafiqun, kita semua sepakat, ala anna al-ism alladhi kana majruran bi yunsab, bahwasanya isim yang tadinya majrur itu menjadi mansub. Paham dulu ya, huruf jar apabila dia dibuang dari kalam, kemudian yang dimasuki oleh huruf jar adalah anna al-masdariyah dan an al-masdariyah, kita semua sepakat bahwasanya anna al-ism, maksudnya isim alladhi kana majruran, yang tadinya majrur dengan huruf jar menjadi mansub. Kama fi baiti Amr Umar, sebagaimana pada baiti Umar dan Bejir Sabiq, juga pada ucapan Sa'adah ibn Ju'iyah al-Hudali, ladun bihazil kaffi ya'silu matnuhu fihi kama asal at-tariqa al-sa'labu. Ladun bihazil kaffi ya'silu matnuhu fihi kama asal at-tariqa al-sa'labu. Ladun itu rumah. Dia lunak itu, maksudnya huwa ladinun, tombak ini ladinun, lentur, fleksibel. Bihazil kafi, dengan sekedar digerakkan dengan telapak tangan, ya silumatunu, maka punggung tombak ini bergetar padanya, pada kaf. Kama asal turiqa al-sa'lab, sebagaimana musang bergoncang, bergetar di jalan. Di sini mana syaitnya? Ladnun bihazil kaffi ya'silu matnuh fi kama asal at-tariqa al-sa'labu at-tariqa. Aslinya kan fit tariq, dibuang fi-nya jadi mansub. Ya kan? Asal fit tariq, dibuang fi-nya jadi mansub. Wa kama fi qawli al-mutalammis Jarir ibn Abdul Masih yukhatib Amr ibn Hind Malik al-Hira, alaitu habba al-iraqi dahra at'amuhu wal-habbu yakuluhu fil qarya as-sus. Saya bersumpah atas biji-bijian negeri Irak ini sepanjang masa bahwa saya at'amu adalah nafiyah yang mahdhuf, yang saya tidak akan mau mencicipinya, merendahkan hubub yang datang dari Iraq. Wal habbu, biji-bijian ini, yakuluhu minal fil qaryah, di negeri ini dimakan oleh ulat-ulat, bukan makanan manusia. Di sini syainya habba, artinya ala alaitu ala, dibuang apa? Dibuang syarnya ya. Tadi ada yang kelewatan terjemahnya, khairnya tuh. Jadi wasannya dalil tuh, kita semua sepakat bahwasanya jika dibuang dari kalam huruf jar, kemudian madkhulnya yang dimasuki oleh apa? Huruf jarnya selain anna mansub, ya kan? Nah, itu lewat itu. Jadi semuanya sepakat bahwasanya kalau yang dimasuki oleh huruf jar itu apa? Selain anna dan an dan kai, maka dia mansub, sepakat kan? Sepakat. Tapi kenapa ketika yang dimasuki oleh huruf jar ini anna, an dan apa, kai, berselisih gitu? Kenapa enggak disamakan? Yang lain mengatakan pada mahalnya apa? Nasab. Yang lain mengatakan pada mahalnya apa? Jar. Ya, yang benar sama juga pada mahalnya nasab gitu. Kalau tadi kan bukan pada mahal ya. Kalau yang mufrad ya mansub gitu. Kalau ini karena dia masdarnya bentuknya masdar muawwal, maka pada mahal, pada mahalnya nasab gitu. Ini ya di antara syahid yang menunjukkan maksudnya kalau yang dimasuki huruf jar itu selain an mansub. Tanyakan contohnya alaitu habba arad al-awwal kama asala fi at-tariq, itu beliau menghendaki dengan yang baik yang pertama kama asala fi at-tariq, dibuang fi-nya menjadi at-tariqa. Kemudian menghendaki dengan yang kedua alaitu ala, dibuang ala menjadi habba. Falamma hudifa, falamma hudifa harful jar nasaba al-ism alladhi kana majrura, falamma tatkala hadafa, yang hadafa berarti penyair, dua penyair tadi. Tatkala dua penyair tadi membuang huruf jar, maka keduanya menasabkan isimnya tadinya majrur. Maka fayajibu an yakuna hadha huwal hukm ma'a anna wa an, maka hukum ini juga wajib diterapkan bersama anna dan an. Paham? Iya. Jadi hujahnya mereka yang menyatakan apa? Bahwasanya yang rajih bahwasanya mahalnya an dan anna dan kai setelah dikurung huruf jarnya nasab. Apa yang pertama alasannya? Bahwasanya kita semua sepakat bahwasanya kalau yang dibuang huruf jarnya itu selain anna dan an dan kai, bahwasanya dia mansub kan? Ya, maka ini juga sama harusnya gitu. Kenapa dibedakan gitu? Paham? Kemudian wa amma alladzi yabu ila nas ila anna al-masdar fi mahalli jar ba'da hadfi harf al-jar faqad istadallu ala ma dhahabu ilayhi bi sama' 'an al-'arab. Adapun mereka yang berpendapat bahwa masdar yang terbentuk dari anna dan an atau kai pada mahalnya jar setelah dibuang huruf jarnya, faqad istadallu ala ma dhahabu ilayhi bi sama' 'an al-'arab, mereka juga berdalil dengan sama' dari orang Arab. فمن ذلك قول الفرزدق من قصيدة يمدح فيها عبد المطلب ابن عبد الله المخزومي. Di antaranya adalah ucapan Farazdaq pada satu qasidah yang dia memuji Abd al-Muttalib ibn Abdillah al-Makhzumi. Wama zurtu layla an takuna habibah, an takuna habibah ilayya wala dinin biha ana talibu. Lihat, wama zurtu layla an takuna habibah ilayya wala dinin biha ana talibu. Aku tidaklah mengunjungi Laila antakuna habiba ilayya, agar istilahnya aku dicintai atau aku, agar aku menjadi kekasihnya. Waladain, bukan karena hutang juga, biha anatolibu, yang aku mencarinya, mengejar-ngejarnya atau menuntutnya. Jadi mazur tu Laila, aku tidaklah mengunjungi Laila antakun, ya di sini ada yang dibuang kan, antakun apa yang pas? Mazur tu Laila antakun, ha? Li antakun, ya kan? Li ajli, kan? Agar dia menjadi apa? Kekasihku, waladain, bukan karena hutang juga, yang apa? Menuntutnya darinya. Lihat, faqauluhu waladain, lihat ucapannya penyair waladainin marwiyun bijar dain, diriwayatkan yang mengajarkan dain, yang diatofkan kepada al-master al-munsabik yaitu antakuna. Kan aslinya li antakuna habibatan ilayya wala itu dain, ini maktuf kepada antakun. Antakuna itu mahalnya apa? Jar, kata mereka. Buktinya apa? Maktufnya majrur dainin. Iya. Fadzalika yadullu ala anna hadzal masdar majrur, yang menunjukkan bahwa masdarnya majrur. Li wujubi tatabbuqil maktuf, karena wajibnya selaras antara maktuf dengan maktuf alaih dalam huruf i'rab. Iya. Waqad hadza al-farazdaq harfal jar, dan disitu huruf Farazdaq telah membuang huruf jar wa abqal isma majruran ala halihi qabla al-hadf, dan dia membiarkan isim majrur di atas keadaannya sebelum pembuangan. Ya. Oh, itu baru lagi nih titik ya. Farazdaq lagi. Faqad hadza al-farazdaq, dan Farazdaq telah membuang huruf jar dan menyisakan isim yang majrur di atas keadaannya sebelum dibuang. Wa dzalika fi qawli, itu pada contoh ucapannya, idza qila ayyun nasi syarru ghabilah asharat kulaybin bil akuf fil asabi', sudah dilewatkan. Syaitnya mana? Asyarat kulaybin. Takdirnya apa? Asyarat ila kulaybin. Ya. Asyarat ila kulaybin. Asul kalam asyarat ila kulaybin. Falamma hadafa ila abqa kulaybin ala jarrih, ketika dibuang ilanya, maka si penyair membiarkan kulayb di atas jarnya. Nah, falamma rasibawai, tatkala sibah melihat rahimahullah takafu'a al-adillah, berimbangnya dalil-dalil. Ya. Wa anna sama', dan bahwasanya nukilan dari orang Arab, warada bil wajhain, datang dengan dua sisi, wala wajha li tarjihi hadima, dan tidak ada sisi yang menguatkan salah satunya di atas yang lain, jawaza kullu wahid minhuma minhuma, maka dia membolehkan dua-duanya. Sehingga kesimpulannya, apabila dibuang huruf jar ya sebelum anna, an dan kai, maka mahalnya anna, an dan kai apa? Ya silakan teman-teman di mahali nasbin ala nazil khafid, atau di mahali jarin di harfil jar al mahdhuf, silakan, terserah itu. Tapi kalau selain masdar muawwal, selain anna, an dan kai, ya mansub ya. tidak mansub. Kalau dicarikan boleh nggak? Boleh din, ya, jarang didapati itu. Ya. Hasil kesimpulannya, an-nal fi'l lazim yasil ila al-maf'ul bi harf al-jar, thumma in kana al-majrur ghayra anna wa an lam yajuz hadf harf al-jar illa sama'a wa in kana anna wa jaza dhalika qiyasan 'inda al-lamsi wa hadha huwa sahih. Maksudnya fi'il yang lazim sampai kepada maf'ulnya dengan huruf jar, kemudian apabila ya al-majrur ghayra an, yang majrurnya selain an dan kai tambahkan, maka tidak boleh membuang huruf jar kecuali sama'an. Sama'i sifatnya. Baik kan an, adapun kalau yang majrurnya adalah anna dan an, maka boleh secara qiyas ketika aman dari lafz. Ya. Wa hadha huwa sahih, dan ini yang sahih. Jadi kalau lafznya memang disengaja untuk tujuan balaghah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk membuat orang bingung, ya ini yang enggak boleh. Allahu a'lam. Sampai sini ada yang tanya kan? Karena ada yang keliru tadi kita. Alasan pembuangan huruf jar bisa dijelaskan pada an-nahwan. Iya. Jadi di situ alasan mereka yang menyatakan mahalnya masa mu'awal dari an dan an setelah dibuang huruf jarnya mansub, alasannya disamakan gitu. Disamakan dengan isim yang selain masa mu'awal gitu. Kan sama-sama isim, cuma ini isim yang sharih, ini mu'awal gitu. Ya sama saja hukumnya, kenapa dibedakan gitu aja. Kenapa dibedakan gitu? Alasannya apa gitu? Ketika nasab kita sepakat, ketika isimnya mas isimnya isim soleh bukan masa awal, semua sepakat kan mansub. Ya, jarang yang majrur. Tapi ketika isimnya masa awal, kenapa mahalnya enggak nasab gitu? Iya kan? Hujannya kita dibuat mana nih? Hah? Ya, pilihan sih bagus juga, itu datang dari orang Arab. Kaidah-kaidah nggak usah digunakan. Kalau memang datang dari orang Arab, ya seperti itu ya sudah, kita pilih dua-duanya. Ini yang lebih kuat itu tadi itu. Ma'fuf kalau memang riwayat baiknya syair sahih itu ya. Wala dainin gitu kan. Ya kan ini menunjukkan bahwasanya mahalnya antakun antakuna habibah ilayyah jar ya kan. Likau nikah, misalnya. Likau nikah habiba ilayya. Ya, likau nikah habiba ilayya. Walatin. Ya, ini masalah ini luas lah ya, Rob. Silakan. Yang lain? Karena ada yang kurang faham. Aitu ya wa'ad lazimun li harfi jarri wa in hadhifa nasbu lil munjarri. Kalau Ibnu Malik sendiri bagaimana ini? Nasab ya. Ya kan fa nasbu lil munjarri mutlak kan, apakah yang memang dicarikan lafadznya atau mahalnya? Nasab diterapkan bagi yang majrur. Nasab itu kan enggak dirinci. Wala kita dia ini. Gimana? Masih ada ya, nanti sebabnya Allah Ta'ala a'la wa a'la subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.